wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum 'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menikmati, untuk merasakan kenikmatan yang terbesar, yakni kenikmatan berupa iman, kenikmatan untuk memeluk agama Islam. Dan terlebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kenikmatan khusus, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk kita mengenal as-sunnah. Karena betapa banyak orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah menjadi seorang muslim, tetapi mereka belum mendapatkan, belum merasakan manisnya as-sunnah, sehingga mereka masih merasa ragu, tidak percaya diri untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam benak mereka masih tercampuri dengan berbagai syubhat yang menganggap bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cocok untuk masa-masa Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun sekarang berbagai syariat yang diajarkan oleh Rasulullah mesti disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga mereka tidak merasakan manisnya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari ahlu sunnah yang sesungguhnya. Bagian dari ahlu sunnah yang sesungguhnya. Dan lebih dari itu pula ayol hadirun, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa belajar, karena di sana juga ada orang yang sudah mengakui, menyatakan bahwasanya sunnah Rasul itu adalah jalan yang paling benar, tetapi karena kesibukan, karena fitnah dunia dan lain-lain, mereka tidak menyempatkan dirinya untuk belajar, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nam, sehingga sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan kemudahan kita kepada kita untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak cuma itu, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita para ulama yang membimbing kita. Para ulama yang membimbing kita sehingga kita bisa belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nam, dari sumbernya yang benar, yakni dari para ulama kibar. Nam, karena di sana ada orang yang belajar, semangat belajar, tetapi ternyata salah di dalam belajar, yakni tidak belajar kepada ulama kibar. Lebih-lebih ketika menghadapi fitnah. Nam, mereka tertipu dengan berbagai penampilan, tertipu dengan pintarnya bicara, tertipu dengan berbagai macam gaya. Nam, tetapi ayol hadirun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan para ulama di tengah-tengah kita, sehingga merekalah tempat bertanya kepada kita ketika kita menghadapi berbagai problema, terlebih menghadapi berbagai macam fitnah yang kita tidak tahu menahu ujung pangkalnya. Sehingga saudara Rasulullah, al barakah ma'a kabirkum, keberkahan itu bersama ulama-ulama kibar kalian. Sehingga dalam permasalahan fitnah yang terjadi nam di kalangan salafiyin pada hari-hari ini, walhamdulillah, nam Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada para ulama sehingga bisa membimbing kita, menunjukkan yang benar adalah benar, yang jelek jangan diikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan perkataan para ulama kibar tersebut. 6. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang salah adalah salah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya tuduhan yang tanpa hujah tidak ada buktinya. Sehingga sekali lagi ayyuhal hadirun, dalah ini menjadikan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian diikuti dengan kita banyak belajar, dengan banyak belajar. 6. Sebagai bentuk syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita lanjutkan kajian kita. Yakni kita sampai kepada al-hadis Arabi wasitun, hadis yang ke-64. 6. Dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. 6. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obat baginya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. 6. Qala, berkata yakni Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, al-inzal huna bimana at-takdir. Al-inzal, Allah tidak menurunkan. Inzal, menurunkan. Dan makna dari al-inzal di sini adalah at-takdir, ya. Allah tidaklah mentakdirkan suatu penyakit melainkan Allah SWT juga menyiapkan obatnya, ya. Tetapi di sana ada sebagian manusia yang tidak tahu, ya, sehingga ada yang menganggap obat penyakit ini tidak ada obatnya. Padahal tidak, sebenarnya ada obatnya, cuma dia yang belum tahu. 6. Fa fi hadzal hadis isbatul qada'i wal qadari wa isbatul asbabi. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan tentang al qada' wal qadar. 6. Ya, dan penjelasan dari Syekh bin Baz, al qada' wal qadar bima'na al wahid, sama maknanya. Wa isbatul asbab, dan penetapan sebab. 6. Dalam hadis ini 6 terdapat penetapan al-qada wal qadar, semua penyakit itu terjadi itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan semua itu ada sebabnya. Semua itu ada sebabnya. 6. Demikian pula sembuhnya seorang dari penyakit itu ada sebabnya. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan illa anzalallahu syifaan, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Allah memberikan obatnya. Jadi orang kalau sakit, sakit karena takdir Allah Subhanahu wa taala, mau sembuh, tempuhlah sebabnya. Ya, tempuhlah sebabnya, yakni minum obat. Ya, minum obat, ya, atau dengan cara yang lain yang 6 menjadi obat bagi penyakit tersebut. Karena terkadang pengobatan tidak mesti dengan minum obat. Ada yang dengan cara-cara yang lainnya. Wa qad taqaddama anna hadzal asla al-'azima thabitun bil kitabi was sunnati wa yu'ayyiduhu al-aqlu wal fitratu. Dan telah terdahulu bahwasanya prinsip yang besar ini ditetapkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dan diperkuat atau didukung, dibenarkan oleh akal yang sehat dan fitrah yang masih murni. 6. Ya, prinsip ini telah ditetapkan di dalam Al-Kitab dan Sunnah, yakni semua itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan semua itu ada sebabnya. Wal manafi'u ad-diniyah wad-dunyawiyah wal madaru kulluha biqada'illahi wa taqdirihi. Maka semua manfaat semua kebaikan yang sifatnya agama, kebaikan yang ada kaitannya dengan agama. Seorang diberikan taufik ya, untuk taat kepada Allah, seorang diberi ilmu agama, pemahaman terhadap agama, diberi istiqamah, diberi husnul khatimah dan lain-lain. Demikian pula kebaikan yang sifatnya duniawi, Allah berikan kesehatan, Allah berikan anak-anak, Allah berikan rizki, harta, kendaraan, rumah dan lain-lain dari fasilitas dunia. Semuanya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa sehat, orang bisa berilmu, orang bisa taat, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qad ahata biha ilman, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meliputi dengan ilmunya semua itu. Allah Maha tahu semua itu. Ya. Tidak ada orang yang sakit satu pun kecuali Allah tahu. Tidak ada orang yang sehat satu pun kecuali Allah juga tahu. Qad ahata biha ilman. Allah Subhanahu wa taala meliputi semua itu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua itu. Wa jara biha qalamu. Dan berjalan sesuai dengan catatan pena yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, semua kebaikan duniawi maupun agama, demikian pula berbagai macam madarat kejelekan dunia dan agama, semua itu tidak keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhil Mahfuz. Wa nafadat biha masyiatu. Dan berlaku dengannya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yassara al-ibada li fi'li al-asbab allati tusiluhum ila al-manafi'i wal madari. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hamba untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada manfaat atau madar tersebut. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka masing-masing orang itu dimudahkan untuk sampai kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi kalau orang itu ditakdirkan dia akan menjadi penghuni neraka, maka di dunia dia itu akan dimudahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan ke neraka. Suka mabuk ya. Suka kepada kekufuran yang paling pertama ya. Mudah menerima pemikiran-pemikiran kufur. Kemudian tidak merasa risih di dalam melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berzina mudah ya. Bahkan sering ditawari, "Ayo mari gratis." Ya. Ada punya teman banyak, "Oh saya ada khamar, enggak usah beli, saya kasih gratis." Semua mudah bagi dia. "Oh enggak ada ongkos, enggak ada bensin, saya kasih bensin." Itu adalah sebab. Itu adalah sebab walaupun dirasakan mudah, tetapi itu sebab yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Ya. Jadi kalau ada teman, semuanya serba mudah, terfasilitasi untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika ada temannya, "Ayo, kita datang pengajian." Ternyata ada temannya yang lain datang, "Jangan dulu, itu pengajian gampang, itu kan rutin ada terus. Ini yang cuma sekali, ayo kita acara ke pantai dan lain-lain. Nanti di sana ada acara." Maksiat-maksiat. Sulit untuk mengikuti acara-acara yang baik sifatnya. Kemudian ada lagi yang mengajak, "Ayo kita ke masjid." "Iya, nanti ada rencana mau ke masjid." Tapi ternyata datang musibah yang lain. Ya. Datang temannya lagi membisiki, "Sudah ini kesempatan kali ini saja. Ayo, satu ini saja. Saya kan gak tiap hari kesini. Setahun juga belum tentu kemari. Temani saya." Gak jadi berangkat ke pengajian. Allah mudahkan sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kejelekan di akhirat. Demikian pula perkara-perkara dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia menjadi orang kaya, Allah mudahkan dia kepada sebab-sebab yang akan mengantarkan dia mendapatkan rezeki. Kalau Allah kehendaki dia akan menjadi pesakitan, Allah mudahkan dia melakukan sebab-sebab untuk terjatuh kepada penyakit. Ini ya, semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka masing-masing orang itu akan dimudahkan ya, menuju apa yang dia diciptakan untuknya ya. Apakah dia ditetapkan menjadi orang baik, maka dia akan dimudahkan jalan untuk menjadi orang-orang baik. Tapi kalau dia akan ditetapkan menjadi orang yang celaka, dia akan dimudahkan jalan-jalan untuk menuju atau untuk menjadi orang yang celaka. 6. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu min masalihid dini wad dunya. 6. Wa madarihima. 6. Setiap orang dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya dari berbagai kebaikan agama dan dunia, demikian pula dari kejelekan keduanya. Was'aidu man yassarahu Allahu li aisaril umur wa aqrabiha ila ridwanillahi wa aslahiha li dinihi wa dunyahu. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang Allah mudahkan. 6. Kepada perkara-perkara yang paling mudah, yang paling dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang paling memperbaiki agama dan dunianya. 6. Orang yang berbahagia itu orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terasa mudah untuk memperbaiki dunia dan agamanya. 6. Ya. Di rumah tergerak hatinya, ini kayaknya ada jadwal pengajian. Tergerak hatinya. Walaupun temannya, ayo mari kita ikut dulu, cuma sekali. Sudah, saya pengen datang pengajian dulu. Dia merasa lebih ringan untuk hadir ke tempat pengajian. Ada panggilan azan, walaupun ada pembeli sedang ramai, sudah nanti aja. Habis sholat baru saya buka. 6. Dia dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan untuk apa? Menembus sebab-sebab keridhaan kepada Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa syaqiyyun man inkasa in man maning akis alaihi al-amr. In akasa alaihi al-amr, ya. Dan orang yang celaka adalah orang yang terbalik keadaannya, yakni dia dimudahkan kepada perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kecelakaannya. 6. Wa umumu hadal hadis yaqtadi, dan keumuman hadis ini 6 menghendaki anna jami'al amradil batinah wal zahirah laha adwiyatun tuqawimuha tadfa'u ma lam yanzil wa tarfa'u ma nazala bil kulliyah aw tukhaffifuhu. Keumuman hadis ini 6 memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya seluruh penyakit-penyakit, baik penyakit yang batin maupun penyakit yang zahir, ini memiliki obat yang bisa menawarkannya. Penyakit-penyakit yang batin maupun penyakit yang zahir, ini ada obat yang menawarkannya, ya, yang menyebabkan penyakit tersebut hilang. Tadfa'u ma lam yanzil, yakni mencegah sebelum penyakit itu datang. Wa tarfa'u ma nazala bil kulliyah, atau menghilangkan penyakit yang sudah ada secara keseluruhan. Au tukhaffifu, atau meringankan penyakit tersebut, ya. Jadi ada obat yang dia bisa mencegah datangnya penyakit, atau obat yang menghilangkan penyakit secara keseluruhan, atau obat yang meringankan penyakit tersebut. Wa fi hadza, dan di dalam hadis ini pula at-targhibu fi ta'allumi tibbil abdan, dan di dalam ini pula terdapat dorongan untuk mempelajari 6 tibbil abdan, yakni pengobatan badan, ya, pengobatan jasmani. 6. Ini ada dorongan dalam hadis ini. 6. Jadi jangan kemudian saya bukan dokter saja sudah saya enggak usah mempelajari tentang pengobatan. 6. Tetap perlu kita mempelajari bagaimana cara membekam, ya. Mungkin bagaimana 6 yang perlu kita lakukan kalau anak kita sakit, kita perlu tahu. 6. Kama yuta'allamu tibbul qulub, sebagaimana 6 dipelajari pengobatan hati. Ya, sebagaimana kita lakukan di dalam ta'lim-ta'lim kita, 6 di dalam seluruh belajar pembelajaran agama, itu merupakan bagian dari pengobatan hati. Ya. Pelajaran-pelajaran agama itu bagian dari pengobatan hati. Nah, kalau kita perlu mempelajari pengobatan-pengobatan hati, maka demikian pula perlu kita 6 mempelajari pengobatan badan, dan ini sesuai dengan, ya, kemampuan masing-masing, ya, sehingga dokter 6 kebutuhannya kepada belajar ilmu kedokteran tentunya lebih, ya. Kalau kita mungkin sekedar mengetahui bagaimana berbekam, ya, bagaimana memijit, ya, ya mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya, dan seterusnya. Alhamdulillah di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya, kemudahan ada di antara kita, di antara ikhwah yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan kepada yang lainnya. sehingga apabila ada kesempatan kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan. Nah, yang jelas niatnya tetap kita jaga, ya, kita jaga, yakni kita ingin mendapatkan faedah, ya, mendapatkan manfaat dunia dan agama kita. Nah, wa anna dzalika min jumlatil asbabin nafi'ah, dan semua itu termasuk dari serangkaian sebab-sebab yang bermanfaat, ya, mempelajari ilmu kesehatan, kesehatan badan maupun kesehatan hati, ini termasuk sebab-sebab yang bermanfaat. Orang kalau ingin sehat hatinya, hendaklah dia mempelajari apa obat-obat untuk hati. Demikian pula orang yang ingin sehat badannya, dia juga mempelajari obat-obat yang bisa menyehatkan badan. 6. Wa jami'u usuli tibbi wa tafasilihi suriha li hadzal hadis. 6. Dan seluruh prinsip-prinsip pengobatan, kedokteran dan perincian-perinciannya itu dijelaskan, ya, karena hadis ini, yakni sebagai bentuk pengamalan hadis ini. 6. Sehingga seorang yang beriman, ketika mereka mempelajari ilmu kedokteran, ketika mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, nah, niatnya apa? Yakni untuk mendapatkan faedah. Sebagaimana Rasulullah juga mendorong kita, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian, yakni bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Nah, bermanfaat bagi dunia kita atau akhirat kita. Jadi jangan sampai ketika kita belajar semata-mata kita ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin diangkat, ya, atau dinomor satukan, dijunjung tinggi di hadapan manusia. Bukan itu niatnya, tetapi niatnya untuk mendapatkan manfaat dunia dan akhir. Dan ini Rasulullah perintahkan, ya, sehingga orang yang beriman adalah orang yang bersemangat, nah, di dalam dunia mereka, tetapi niatnya adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika mereka mendapatkan dunia, diarahkan untuk perkara yang bermanfaat, untuk taat kepada Allah, untuk menolong saudaranya. Naam, ini apabila niatnya benar. Naam. Li anna syari'a akhbarana anna jami'al adwa'i laha adwiyah. Karena sesungguhnya membuat syariat Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwasanya seluruh penyakit-penyakit itu memiliki obat. 6. Fayambaghi lana an nas'a ila ta'allumiha. Maka sepatutnya bagi kita untuk berusaha untuk mempelajarinya, ya. Sepatutnya bagi kita untuk kita berusaha mempelajarinya. Wa ba'da dzalika ilal 'amali biha wa tanfidziha. Dan setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya dan merealisasikannya. 6. Wa qad yadhunnu katsirun minan nasi anna ba'dal amrati laysa lahu dawa kasili wa nahwi. Dan sungguh banyak dari orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya ada sebagian penyakit yang tidak memiliki obat, seperti penyakit tuberkulosis dan semacamnya, yakni waktu itu, ya, ketika penyakit ini 6 awal-awal muncul, 6 orang menyangka bahwasanya penyakit ini tidak ada obatnya. Wa indama irtaqa ilmu tib, dan ketika ilmu kedokteran itu semakin maju, wa wasalan nasu ila ma wasalu ilaihi min ilmihi, dan sampailah manusia kepada apa yang mereka capai dari ilmunya, arafan nasu misdaqa hadzal hadis wa annahu ala umumihi, maka taulah manusia bukti kebenaran hadis ini, ya, bukti kebenaran hadis ini, bahwasanya hadis ini berlaku sesuai keumumannya, yakni semua penyakit itu pasti ada obatnya, ya, pasti ada obatnya. 6. Kemudian wa usulut tib, dan diantara dasar-dasar kesehatan, dasar-dasar pengobatan itu adalah tadbirul ghada, yakni pengaturan makanan, ya. Orang kalau mau sehat mesti mengatur pola makan, ya, karena diantara sebab sakit itu, diantara penyebabnya yang paling utama juga adalah pola makan yang keliru. 6. Bi alla yakula hatta tasduqa syahwah. 6. Yakni bagaimana diantara pola makanan tersebut, diantara pola makan tersebut, yakni hendaklah dia tidak makan sampai dia benar-benar memiliki keinginan untuk makan. 6. Yakni dia hendaklah, 6, jangan makan sampai dia memang lapar, Jangan sampai perut masih kenyang diisi terus, ya, dicor terus. Nah, nanti malah sakit. Wa yanhadhimu at-ta'amu as-sabiq in hidaman taman. Nah, dan makanan yang sebelumnya itu telah tercerna dengan baik, ya. Jangan makan sebelum naik, ya, keinginan untuk makan, yakni ditandai dengan rasa lapar. Dan jangan makan sebelum makanan sebelumnya itu tercerna baik-baik, ya. 6. Wa yataharra al-anfa min al-aghdiyah, dan dalah dia mencari makanan yang paling bermanfaat. Ya, jadi jangan cari makanan yang penting enak, tetapi hendaklah diperhatikan. 6. Sehingga dengan memperhatikan apa yang dimakan, dia memilih mana yang paling bermanfaat. 6. Tercukupi vitaminnya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Jangan kemudian karena enak sudah makan ini, padahal lemak semua, ya. Sehingga lemaknya nimbul jadi penyakit. Makan karena enak, makan semua, padahal gulanya banyak, sehingga gulanya tertimbun menjadi penyakit gula dan seterusnya, kolesterol dan lain-lain. 6. Sehingga dipilih, pertama diatur dan juga dipilih makanan tersebut. 6. Wadzalika bihasabi halatil aqdar wal akhsha wal ahsal wal ashas wal ahwal. Dan yang demikian itu sesuai dengan keadaan masing-masing daerah, ya. Makanan orang di Indonesia berbeda dengan makanan orang di luar negeri. 6. Makanan di suatu daerah berbeda dengan di daerah yang lain. 6. Demikian pula orang-orang tertentu terkadang kebutuhannya berbeda dengan orang yang lainnya. 6. Demikian pula keadaan masing-masing orang. Wala yamtali'u minat ta'ami ibtila'an yadurruhu. 6. Dan janganlah dia memenuhi perutnya dengan makanan dengan kepenuhan, ya. Jangan dia mengisi perutnya sampai kepenuhan. Yadurruhu muzawilatuhu wasa'yu fi tahdhimihi. Sehingga akan memudaratkan untuk distribusi makanan tersebut atau upaya untuk mencerna makanan tersebut. Kalau sudah terlalu penuh, kemampuan alat-alat pencernaan akan tidak mampu. 6. Akan tidak mampu, dan ini akan menyebabkan penyakit. Bal al-mizanu qauluhu ta'ala, bahkan yang menjadi ukuran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah serta minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Dan ini merupakan dasar dari 6 kesehatan, yakni dengan mengatur pola makan, memilih makanan yang bermanfaat. 6. Jangan berlebih-lebihan. 6. Tapi makanlah dan minumlah dengan sesuai, ya, dengan seimbang. Wala tusyrifu, jangan berlebih-lebihan. Wa yusta'malul himyatu an jami'il muaddiyati fi miqdariha. Dan demikian pula diterapkan al-himyah, ya, diet atau pantangan terhadap makanan tertentu dari berbagai makanan-makanan yang di situ mengandung unsur yang bisa membahayakan, ya, kalau berlebihan. Jadi mesti dibatasi, ya. Dibatasi gula, ya, jangan berlebihan. Lebih-lebih usianya misalnya sudah di atas 40 tahun. 6. Harus diperhatikan lemaknya, gorengannya, ya, dikurangi. Aufizatiha, atau pada zatnya, ya. Tadi ukurannya diperhatikan, jangan berlebihan. Atau pada barang ini, kalau barang ini jangan dimakan, ya, sudah berbahaya. Yang ini jangan dimakan, makan yang ini. Ya, ini diperhatikan. Aufiwaktiha, atau pada waktunya. Kalau waktu demikian jangan makan ini. Makan ini cocok dimakan waktu seperti ini, ya. Dan ini yang bisa menjelaskan, ya, para mungkin dokter, para tabib. 6. Summa in amkana al-istibrag, ya, dan apabila mungkin adalah melakukan al-istibrag, yakni membersihkan, ya. Membersihkan 6, ya, perut dari berbagai macam 6 racun-racun atau sisa-sisa makanan yang kemudian menumpuk bisa menjadikan sumber penyakit, ya, dan lain-lain. 6. Wa hasala bihi al-maqsud, dan terwujud apa yang dimaukan, ya. Tercapai apa yang dikehendaki. Min duni mubasyaratil adwiyah, tanpa langsung minum obat, ya, tanpa langsung minum obat. Jadi kalau sakit, 6, ini petunjuk beliau, tidak harus langsung minum obat, ya. Mungkin dengan mengurangi makanan ini, menambah makanan ini, apalagi alhamdulillah sekarang, ya, informasi tentang herbal mudah. Jadi kalau sakit ini herbalnya ini, tidak langsung dengan obat-obat kimia. 6. Atau sebelum minum obat, dicoba diterapi dengan totok punggung dulu misalnya, atau dibekam dulu, tidak langsung dengan minum obat. Ya. Dengan bekam bisa mengeluarkan racun-racun yang tersimpan dalam tubuh. 6. Atau dengan akupuntur dan lain-lain sebelum minum obat. 6. Fahuwa al-aula wal anfa. Ini lebih patut dan lebih bermanfaat. Fa ini tarra ila dawa isti'malahu bimiqdar. Apabila kemudian terpaksa untuk minum obat, ya. Jadi sudah upaya ini kok belum berhasil. Harus minum obat, maka mesti sesuai dengan kadarnya, ya, yang diresepkan oleh memang dokter yang ahli, ya, oleh dokter yang ahli. Wayam bagi Allah ya tawala dzalika ila arifun wa tabibun hadiq, ya. Dan dahlah tidak melakukan yang demikian itu kecuali orang yang memang benar-benar tahu ilmunya, atau tabib atau dokter yang pengalaman, ya. Dan ini metode pengobatan. Jadi apabila, ya, mendapati sakit, ditempuh perkara-perkara ini. Diatur pola makannya dulu. 6. Ditata baik-baik. Kemudian mungkin di totok punggung, mungkin di bekam, mungkin di, ya, akupuntur atau lain-lain. Baru kemudian apabila terpaksa minum obat, 6. Hendaklah dengan 6 ketentuan yang berhati-hati. 6. Walam anna tayyibal hawa wa nadhafatil badan wa thiyab wal bu'da anir rawaihil khabitha khairu aunin ala sihah. Dan ketahuilah bahwasanya bagusnya udara, yakni bersihnya udara, demikian pula bersihnya badan dan pakaian, dan jauhnya dari aroma-aroma yang jelek, dari bau-bau busuk, dari bau-bau yang tidak enak, ini merupakan 6 sebaik-baik perkara yang membantu untuk kesehatan, ya. Lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, ini merupakan, ya, diantara sebab yang bisa membantu untuk kesehatan, sebab terbaik untuk membantu sehat. 6. Wa kadzalika ar-riyadatu al-mutawasithah. Demikian pula olahraga yang sedang-sedang. Ya, olahraga yang sedang-sedang. Kurang olahraga bisa sakit, kelebihan olahraga bisa sakit. Bahkan ada kelebihan olahraga tertentu, enggak cuma sakit badannya tetapi juga sakit hatinya. Ya. Orang olahraga 6 fitness sehingga badannya besar. Ketika badannya besar apa? Hatinya ikut membesar dalam artian apa? Menjadi sombong. Ya. Berbangga sama orang, jangan macam-macam ya. 6. Sombong di hadapan orang, pamer terhadap 6 fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Badannya sehat, hatinya sakit. 6. Ini karena apa? Karena berlebihan di dalam olahraga. 6. Atau bahkan berlebihan, ya, dalam olahraga sampai kemudian jatuh sakit, ya. Karena olahraga saking semangatnya, siang olahraga, malam olahraga, ya, akhirnya bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Tidak cukup lari-lari, sudah ini saya tingkatkan tinju, ya, akhirnya dapat pukul bisa mati. Ya, ini karena berlebihan di dalam berolahraga. Dan tidak sepantasnya kita kemudian ikut, ya, olahraga tinju atau kemudian senang menonton tinju dan lain-lain. 6, ya. Tidak sepantasnya. Kemudian fa innaha tuqawi al-a'dha wal-a'sab wal-autar. Karena sesungguhnya olahraga yang sedang-sedang itu akan menguatkan anggota badan. Demikian pula akan menguatkan urat-urat dan syaraf-syaraf. Wa tuzilul fudulat, dan dia akan menyingkirkan kelebihan-kelebihan materi yang tersisa, ya, yang masuk melalui makanan. Misalnya gulanya berlebih, dengan olahraga bisa dibuang. Lemaknya berlebih masuk lewat makanan, terbuang dengan olahraga tersebut. 6. Watahdumul al-aghdiyah al-tsaqilah. Demikian pula dengan olahraga itu bisa membantu mencerna makanan-makanan yang berat, ya. Makanan-makanan yang berat, sehingga ketika 6 pencernaan ini dia merasa keberatan untuk mencerna suatu jenis makanan tertentu, maka bisa dibantu dengan olahraga, ya, sehingga bisa meringankan beban pencernaan tersebut. 6. Wa tafasilu tibbi ma'rufatun indal athibba, dan perincian tentang pengobatan itu diketahui oleh para dokter. Walakin hadhil usul allati dzakarnaha yahtaju ilaiha kullu ahadin. Akan tetapi prinsip-prinsip yang telah kami sebutkan di atas itu dibutuhkan oleh setiap orang. ya, prinsip-prinsip di atas itu di perlu diketahui oleh setiap orang. Naam, perlu diketahui oleh setiap orang. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam asyfa'u fi thalathati fi thalathin, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bersabda, asyfa'u fi thalathin, kesembuhan itu terdapat pada tiga perkara. Fi thalathin syurtati mihjamin, yang pertama pada torehan alat bekam. Ya, kesembuhan itu ada pada tiga perkara. Syurtati mihjamin, yakni pada torehan alat bekam, pada pembekaman. Au syarbatu asalin, atau pada minum madu. Au kayyatin binarin, atau dikai dengan api. Naam, ini kesembuhan bisa didapatkan dengan tiga cara ini, yakni dengan bekam, atau dengan minum madu, enam, atau dengan kai. Ya, tapi Rasulullah SAW beliau tidak menyukai dengan kai, ya, dengan dicos dengan api, ya, dengan api. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa fil habbati saudai syifaun min kulli da'in, dan pada habbatus sauda itu terdapat obat bagi segala penyakit, ya. Wa fi habbatis sauda syifaun fi min kulli da'in, dan pada habbatus sauda itu terdapat obat bagi setiap penyakit, ya. Dan tentunya ini juga di dalam aturan pakainya kita bertanya kepada orang yang ahli, ya. Di dalam nam memakai al habbatus sauda, nam kita juga bertanya kepada yang ahli agar apa? Agar habbatus sauda itu menjadi efektif bagi nam penyakit kita. Nam, tapi yang jelas habbatus sauda itu merupakan obat bagi seluruh penyakit. Nam, demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nam, al-'udul hindi fihi sab'atu ashwiyatin yusa'itu min al-'udrah wa yuladdu min dhatil janbi. Nam, al-'udul hindi atau nama lainnya adalah al-qastul hindi, ya, al-qastul hindi. Nam, dan tanaman ini ya, banyak di Hindia, Kashmir dan Cina, dan orang-orang Arab mendatangkannya, mereka mendapatkannya dari para pedagang Arab yang mereka nam mendatangkannya melalui jalur laut, sehingga al Audul Hindi ini dia dinamakan juga Al-Qistul Bahri, ya, jadi sama Al-Audul Hindi atau Al-Qistul Hindi atau Al-Qistul Bahri, ya, ini sama, yang dimaksudkan adalah sama. Dan ini ya, ada istilah Al-Audul Hindi juga yang berbeda, yakni Gaharu. Gaharu namanya juga Al-Audul Hindi, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah Gaharu, ya, bukanlah Al-Audul Hindi yang maknanya adalah Gaharu, tetapi nam, dia adalah obat, ya, yang dipakai untuk mengobati. Nam, beliau mengatakan al-audul hindi fihi sab'atu ashwiyatin. Al-audul hindi padanya terdapat 7 macam pengobatan untuk mengobati 7 macam penyakit. Nam, yusa'itu min al-udrah. Nam, untuk mengobati atau meringankan al-udrah. Apa itu al-udrah? Nam, al-udrah berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala, wa amal udrah fa hiya waj'un fil halqi ya'tari asbiyana ghaliban, ya. Al-udrah dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimallahu taala, nam, dia adalah penyakit yang ada pada tenggorokan yang kebanyakannya menimpa anak-anak, ya. Kebanyakannya menimpa anak-anak. Nam, wa yuladdu min dhatil janbi. Nam, demikian pula dia bisa dipakai untuk mengobati dhatul janbi. Nah, dhatul janbi dijelaskan pula, nam, qarhatun tusibu al-insan dakhila janbihi. Nam, wa qila waj'ul kilyataini. Nam, dhatul janbi itu adalah penyakit, ya, atau nanah, nam, yang menimpa manusia di dalam lambungnya, ya. Atau dikatakan itu adalah penyakit ginjal, ya, penyakit yang menimpa ginjal. Wallahu alam bisawab. Dan hadis ini Rasulullah mengatakan al-audul hindi fihi sab'atu asfiyatin, audul hindi bisa mengobati 7 penyakit, ya. Di antaranya beliau dalam hadis ini beliau menyebutkan al-udrah dan min dzatil janbi, ya. Ibnu Hajar rahimallahu taala boleh mengatakan kadza waqa al-iktisar ala al-itsnaini, ya, demikianlah dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 7 tetapi kemudian disebutkan ada 2. 6. Fa imma an yakuna dzakara as-sab'ah fa ikhtasarahu rawi, ya. Bisa jadi Rasulullah itu menyebutkan ketujuh-tujuhnya tetapi perawi menyebutkan 2 dari 7 tersebut. Atau memang, ya, Rasulullah SAW menyebutkan 2 ini karena memang yang dikenal oleh atau yang ada pada waktu itu adalah 2 penyakit ini, ya, 2 penyakit ini yang ada yang dikenal masyarakat ketika itu. Ya, sehingga menghilangkan loh, ini Rasulullah mengatakan ada 7 kok kenapa disebutkan 2, ya, hadis ini cuma disebutkan 2. Yakni bisa jadi perawinya yang menyebutkan cuma 2 atau memang Rasulullah menyebutkan 2 karena memang waktu itu baru 2 penyakit ini yang dikenal oleh kaum muslimin. Berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda al-huma min faihi jahannam fa bariduha bil ma. Demam itu adalah dari hembusan jahannam, maka dinginkanlah dengan air, ya. Sehingga ada terapi untuk demam yakni dengan air, di antaranya dengan kompres atau bahkan mungkin dengan direndam dengan air, ya. Direndam dengan air yang untuk menetralkan suhu badan seorang yang panas sehingga suhunya menjadi suhu normal. 6. Demikian pula wa rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati minal aini wal humati wan namlati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk ruqyah yakni pada kasus ain, ya, orang terkena ain. 6. Atau terkena al-humma. Al-humma itu adalah ladghatu dzawati sumum, yakni sengatan binatang-binatang yang berbisa, kalajenging, kalajengking, ya, lipan, ular dan lain-lain. Ini masuk dalam al-humma. Wa namlah. Dan namlah itu, ya, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimallahu taala, quruhun takhruju fil jamb. Ya, namlah ini adalah nanah yang keluar dari lambung seseorang. 6, ini 6 lah. Jadi ternyata ruqyah itu tidak cuma untuk orang yang disihir, tidak cuma orang yang kemasukan jin, tetapi juga untuk orang yang disengat, ya, digigit binatang yang berbisa. Demikian pula bisa untuk luka-luka yang bernanah. 6, jadi sekali lagi tidak cuma untuk obat-obat atau untuk mengobati orang yang kemasukan jin, ya, kena sihir dan lain-lain tidak, tetapi juga untuk obat-obat fisik. 6. Tapi sekali lagi, 6 ini juga kembalinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. 6. Sehingga 6 pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan di dalam hadis 6 yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu asyai'a minhu au kanat bihi qurhah au jurhun qala nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha wada sababatahu bil ardi thumma rafa'aha. 6. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang mengeluhkan suatu penyakit, ya, atau ada luka atau ada nanah padanya, maka Rasulullah SAW berbuat begini, yakni dengan jari beliau. 6, ya, beliau meletakkan jari telunjuknya ini 6 ke permukaan bumi, ya, ke permukaan tanah, kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya, kemudian bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyashwabihi syaqimuna biidni rabbina, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan nama Allah, 6, dari tanah bumi kita dengan air ludah sebagian kita, maka semoga sembuh 6 orang-orang yang sakit dari kami orang yang sembuh, sembuh orang yang sakit dari kami dengan sebab itu biidni rabbina, dengan pertolongan Rabb kita. Naam, ya. Jadi tidak ada salahnya ketika orang yang sakit walaupun sakit fisik, naam, kita ruqyah, kita bacakan Al-Qur'an atau kita lakukan sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW ini, dan naam, upaya-upaya yang lain ditempuh, yakni apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membaca Al-Qur'an tersebut kita pada dasarnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Naam. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa idza staghsaltum minal aini faghsilu." Apabila kalian diminta untuk mandi ya, dari ain, maka mandilah. Naam. Jadi agar air mandi tersebut, naam, dikasih untuk orang yang terkena ain. Jangan sampai kita, naam, mata kita telah memandang menyebabkan orang terkena ain, sehingga apabila orang minta kita untuk mandi, naam, hendaklah kita mandi. Wa naha 'anid dawa'il khabith. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari pengobatan dengan sesuatu yang jelek. Mengobati dengan khamar, mengobati dengan perkara-perkara yang najis, mengobati dengan perkara-perkara yang haram, tidak boleh. Naam. Wa amara bi khidabir rijlaini li waja'ihima. Demikian pula Rasulullah pernah memerintahkan untuk mencelup dua kaki, ya, yakni dengan pacar atau dengan semisalnya. Naam. Untuk mengobati sakit yang menimpa kaki tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, demikian pula memberikan sebab-sebabnya. Naam, memberikan sebab-sebabnya dan pemahaman untuk menuju kepada kesehatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.